Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, tinggal beberapa hari lagi kita berada pada bulan Syaban. Menurut hisab, satu Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 September. Tentu kita masih menunggu keputusan dari Departemen Agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan pesan-pesan khusus kepada para sahabatnya ketika beliau berada pada akhir bulan Syaban. Antara lain beliau berpesan kepada sahabatnya, "Bergembiralah kalian, karena kalian akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barakah. Sampaikan kepada tamu yang datang itu ahlan wa sahlan wa marhaban." Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, bulan suci, bulan mulia. Sejumlah gelar diberikan untuk Ramadan untuk menunjukkan keunggulan dan keistimewaannya. Disebut Syahrul Siam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Najah, bulan keselamatan, Syahrul Sobri, bulan kesabaran, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa, Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, Syahrul Barokah, bulan yang syarat dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bahkan disebut Syahrullah, bulan Allah. Nabi sendiri berulang kali menyebut Ramadan itu dengan Sayyidus Syuhur, ratu dari segala bulan. Keistimewaan bulan suci Ramadan itu antara lain ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa yang oleh Allah dipilih peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan. Pertama, ialah kewajiban ibadah saum dilaksanakan pada bulan Ramadan selama satu bulan penuh. Makanya disebut Ramadan dengan Syahrul Siam. Pada bulan Ramadan, kitab suci kita Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah. Para ulama biasanya mengemukakan dalam dua hal. Pertama adalah katanya konsep Quran secara utuh itu turun pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Dan yang kedua, wahyu pertama yang turun kepada Nabi, yaitu Al-Alaq ayat 1-5 juga turun pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Beberapa ahli tafsir memberikan komentar, sebenarnya bukan hanya Quran yang oleh Allah diturunkan pada bulan Ramadan, tapi kitab-kitab suci Allah sebelum Al-Quran pun diturunkan kepada para nabi itu pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan menjadi bulan turunnya kitab-kitab suci Allah. Pada bulan Ramadan, Nabi kita secara resmi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada waktu beliau berusia menjelang 41 tahun. Beberapa ahli tafsir juga mengemukakan sebenarnya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi ada sejumlah nabi yang oleh Allah diutus, dilantik menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan pelantikan manusia-manusia pilihan untuk menjadi nabi dan menjadi rasul Allah. Pada bulan Ramadan, Allah menciptakan malam kepastian, malam yang agung, Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahrin. Pada malam Al-Qadar itu, Jibril dan sejumlah malaikat turun ke bumi untuk mencurahkan rahmat dan barokah Allah sampai terbit fajar, hatta matla'il fajar. Nabi mengemukakan bahwa malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada 10 hari terakhir. Dalam hadis lain, dikatanya beliau menyatakan malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada malam-malam ganjil. Yang pasti Al-Qadar, malam Al-Qadar adalah pada bulan Ramadan. Selanjutnya, di bulan Ramadan, setiap amal ibadah, amal kebajikan seseorang mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Bukan hanya ibadah mahdhah seperti sholat, berzikir, tetapi juga semua perbuatan baik kita, kerja keras mencari nafkah, membangun rumah tangga, mungkin menyentuhi anak yatim, bertindak sopan kepada orang lain, semua perbuatan baik mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan amal kebaikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Hadis mengatakan setiap amalan ibadah sunnah mendapat pahala seperti ibadah wajib, dan setiap ibadah wajib mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Selanjutnya pada bulan Ramadan itu juga dijanjikan, yaitu doa, munajat dan keinginan hamba-hamba Allah yang berdoa di bulan Ramadan, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut dengan Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah, doa itu banyak didengar oleh Allah. Dalam tahunan adalah Ramadan. Dalam bulanan ada setiap tanggal 13, 14, 15. Ada mingguan, ada hari Jumat. Dan setiap sehari semalam ada penghujung malam, saat-saat yang baik untuk berdoa. Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ada hal yang menarik dalam sejarah Islam. Ternyata bulan Ramadan itu merupakan bulan prestasi. Umat Islam generasi pertama memanfaatkan Ramadan itu untuk melakukan perjuangan-perjuangan besar, dan mereka sukses. Kita temukan dalam sejarah sejak tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah artinya umat Islam yang dari Mekah baru 1 tahun berada di kota Mekah, di kota Madinah. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan-pasukan musyrikin. Terjadilah yang dikenal dalam sejarah Perang Badar. Kebetulan perangnya itu di daerah Badar. Perang yang tidak seimbang. Mereka mengerahkan 1000 orang pasukan pilihan. Nabi hanya bisa melakukan mobilisasi rakyat 313 orang. Kavalerinya juga begitu, mereka menggunakan ratusan ekor kuda dan unta. Sedangkan Nabi hanya bisa mengerahkan beberapa belas ekor kuda waktu itu. Perang itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan dan dimenangkan mutlak oleh umat Islam pada waktu itu. Tahun berikutnya umat Islam, mereka dendam, melakukan penyerangan yang kedua. Terjadi perang Uhud. Ketika perang Uhud, umat Islam mendapat musibah akibat pengkhianatan dari orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, ketidakloyalan atau tidak patuhnya pasukan rumah, pasukan panah yang turun dari bukit kemudian rebutan mengambil harta rampasan perang. Hamzah terbunuh, sejumlah sahabat gugur sebagai syuhada. Tapi kemudian Nabi melakukan mobilisasi, membangun kembali moral prajurit supaya mereka tetap tangguh menghadapi tantangan. Dipilihnya pada bulan Ramadan, dan pada tahun 5 Hijriah terjadi perang namanya Perang Ahzab. Perang Ahzab itu kemudian disebut Perang Khandaq. Perang yang sangat tidak seimbang karena seluruh kekuatan non-muslim, bahkan orang-orang munafik yang mengaku Islam, bersama-sama menyerang umat Islam. Tetapi Perang Khandaq itu secara mutlak dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Proklamasi kota Makkah 7 Hijriah pada bulan Ramadan. Dalam dunia politik, dunia militer, juga dalam dunia dakwah, setiap tahun di bulan Ramadan orang-orang berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Pernah secara spektakuler tahun 10 Hijriah 1000 orang-orang Taif menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan. Tahun berikutnya orang Yaman 750 orang lebih menyatakan diri masuk Islam. Semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian pada periode berikutnya kita menemukan peristiwa-peristiwa yang menentukan perjalanan sejarah umat Islam, bahkan peradaban dunia. Ternyata detik-detik bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan. Seperti proklamasi dinasti Abbasiyah, dipilihnya oleh Abdullah bin Abbas pada bulan Ramadan, dan dinasti Abbasiyah berhasil memimpin umat Islam 500 tahun dan sempat melahirkan pemikir-pemikir besar dalam berbagai macam disiplin ilmu. Panglima Utbah bin Nafi pada tahun 54 Hijriah berhasil menaklukkan Afrika ketika pasukannya sedang lapar berpuasa. Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol tahun 99 Hijriah. Untuk pertama kali umat Islam menginjakan kaki di daratan Eropa. Sukses, tahun berikutnya menang mengalahkan tentara Eropa. Semuanya diperolehnya kemenangan itu pada bulan Ramadan ketika prajuritnya sedang lapar berpuasa. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam pada bulan Ramadan. Dan tentunya kita tidak boleh lupa bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah pada bulan Ramadan, hari Jumat. Dalam dunia keilmuan lebih menonjol lagi. Dalam setiap bulan Ramadan, ulama-ulama melahirkan karya-karya tulis yang ternyata bernilai monumental. Karya-karya besar yang banyak di antara kitab karyanya itu sampai sekarang diterbitkan tak berapa ribu kali. Seperti Al-Um karya Imam Syafi'i yang diikuti oleh 250 juta umat Islam secara fanatik bermazhab Syafi'i. Jadi dalam bulan Ramadan itu mereka melahirkan karya-karya ilmiah, karya-karya tulis yang bernilai monumental. Nah, masih banyak kita temukan dalam sejarah Ramadan itu bulan prestasi. Nah, inilah barangkali yang harus menjadi dorongan kita. Walaupun secara fisik mungkin kita tidak sesegar ketika sedang tidak berpuasa, tapi mestinya kita mendapatkan, bisa memanfaatkan Ramadan itu sebagai bulan yang syarat dengan unggulan-unggulan aktivitas secara kualitatif, secara yang baik secara kualitatif. Selama ini kita sering merasakan Ramadan itu adalah justru bulan yang malas-malasan, banyak ngantuk-ngantukan, kemudian juga agak manja-manjaan, banyak aktivitas yang tidak dilakukan bulan Ramadan, di bulan Ramadan dilakukan. Ya, ada kakek-kakek main halma, nenek-nenek main ular tangga, gak boleh di mana-mana, kemudian juga ya sibuk kesualayan, hutang-menghutang, dan lain-lain. Bahkan orang sering mengatakan kalau salah itu, ya maklum puasa, Pak. Kamu ngantuk, ya maklum puasa, Pak. Kerja kok lambat, maklum puasa. Salah, maklum puasa. Pulang dari masjid bawa sandal, orang masih bilang, maklum puasa lah. Puasa itu, Ramadan itu bulan prestasi. Begitu menurut sejarah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang paling utama tentu saja adalah saum puasa. Allah menyatakan Al-Baqarah 183 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman. Nah, itu menunjukkan ayat itu turun di Madinah. Sebab kalau di Makkah biasanya ya ayyuhan nas, hai manusia. Memang perintah puasa itu baru turun kepada Nabi pada tahun 2 atau mungkin awal tahun ketiga Hijriah. Jadi Nabi sudah 2 tahun di Madinah. Tetapi tradisi saum sudah dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di Makkah. Pamannya saja saum Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di Makkah. Dan terus dilakukan sebagai ibadah saum sunat. Kecuali ketika beliau sedang ibadah haji. Ketika beliau sedang ibadah haji, tidak lagi saum pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Maka kesimpulannya adalah disunnahkan saum tanggal 9 Zulhijjah kecuali bagi mereka yang sedang ibadah haji. Tidak disunnahkan karena mereka sedang melaksanakan wukuf puncak upacara ibadah haji, wukuf di Arafah. Nah, sedikit daerah fikih. Ada 4 macam ibadah saum yang diwajibkan kepada kita. 1 saum Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari lagi. Yang kedua ada saum Ramadan tapi dilakukan pada bulan lain, namanya saum qadha. Puasa pengganti. Nah, bagi kita yang kebetulan masih punya hutang puasa, masih ada kesempatan untuk membayar sampai nanti tanggal 30. Nah, pendeknya jangan hari terakhir aja. Kalau saumnya Senin, Ahad tidak boleh puasa. Harus ada pemisah, sebab itu disebut sebagai hari syak. Hari yang diragukan ini masuk puasa atau tidak. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh puasa, wajib qadha, nanti saum qadha. Mereka yang sedang sakit keras boleh tidak puasa, wajib qadha. Mereka yang sedang dalam perjalanan jauh boleh tidak puasa, tapi wajib qada. Walaupun Quran menyatakan tentang safar, yang sedang safar perjalanan itu, wa antasumu khairul lakum, tapi kalau kamu puasa itu lebih baik. Tapi pada dasarnya boleh tidak puasa, tapi wajib qada. Bagi ibu yang sedang hamil atau menyusukan anak yang kurang 2 tahun anaknya, boleh tidak puasa. Nah, tapi harus menggantinya boleh qada atau fidyah. Ada ulama yang berpendapat dua-duanya, ya qada ya fidyah. Tapi menurut pendapat saya itu alternatif, qada atau fidyah. Biasanya ibu-ibu memang pilih fidyah, sebab kalau qada ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Nah, itu saum qada. Kemudian ada saum nazar. Saum nazar adalah kita melaksanakan saum sunat tapi disertai nazar. Maka saum sunat berubah menjadi saum wajib. Kalau saya naik pangkat, saya nazar mau puasa hari Senin dan Kamis sekian kali, maka puasa Senin Kamis yang asalnya sunat bisa menjadi berubah jadi wajib. Itu nazar. Tapi tidak berlaku kalau seseorang mengatakan, kalau saya naik pangkat, saya nazar mau saum hari Senin dan Kamis pada bulan Ramadan. Ya, enggak usah diucapkan lagi, itu sudah otomatis. Nazar janji tapi dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, nazar. Ada saum kifarat. Saum wajib dilakukan karena seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ada yang 3 hari. Yaitu pertama, seseorang yang melakukan sumpah palsu. Seorang bersumpah padahal bohong, dia wajib, atau menyalahi sumpahnya itu, dia wajib untuk melaksanakan puasa 3 hari. Ada dalam Quran, memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Yang kedua, kalau seorang nazar tidak kesampaian, dia sudah nazar, saya nazar lah kalau anak saya diterima di perguruan tinggi ini, saya nazar umpamanya mau baca Quran tamat 2 hari, baru selesai surat Al-Baqarah sudah pingsan. Ah, enggak usah dilanjutkan, nanti bisa 10 kali pingsan. Ah, kifarat saja, puasa 3 hari. Nazar tidak kesampaian. Yang ketiga, ila. Ila adalah dalam kasus berumah tangga. Kalau seorang suami menyatakan kepada istrinya, demi Allah haram kamu. Menurut ajaran Islam, suami itu haram menggauli istrinya. Baru halal setelah suami itu melakukan kifarat, puasa 3 hari. Nah, bagaimana kalau istri mengharamkan suami? Istri menyatakan, mas haram, kamu mas haram. Maka suami bisa menjawab, halal, mamah tetap halal. Jadi tidak berlaku kalau istri mengharamkan suami itu. Samalah dengan talak, kalau suami menyatakan kepada istri, saya talak kamu, kan jatuh talak. Tapi kalau istri menyatakan kepada suami, saya talak kamu mas, saya talak. 100 kali diucapkan, gak jatuh talak. Ya cuma agak gak sehat aja, masa wirid pakai talak. Itu adalah ila 3 hari. Jadi ada 3 kasus, yaitu sumpah palsu, nazar tidak kesampaian, dan yang ketiga ila. Ada yang 10 hari. Yang 10 hari itu kaitan dengan ibadah haji. Kalau orang melaksanakan haji tamattu atau qiran, jamaah haji Indonesia mungkin di atas 98%, hampir seluruhnya tamattu. Katakanlah 98% tamattu. Artinya berangkat ke sana, ke Tanah Suci, melaksanakan umroh. Setelah itu menunggu, nanti tanggal 8 baru mulai niat ibadah haji. Itu namanya tamattu. Kalau haji itu dilakukan seperti itu, maka yang bersangkutan wajib memotong seekor kambing di Mina. Namanya al-hajju. Tidak boleh di luar itu. Hanya di Indonesia tidak boleh. Kalau kurban biasa boleh, asas manfaat jadinya. Tapi kalau al-hajju dan tamattu mesti dilakukan di sana. Seseorang tidak bisa melakukannya karena uang realnya habis untuk beli karpet, maka dia harus puasa 3 hari di Tanah Suci musim haji, 7 hari di luar Tanah Suci, 10 hari ada dalam Quran. Kemudian selanjutnya yang 60 hari dalam 3 kasus. Satu, seorang membunuh manusia tidak sengaja. Menurut ajaran agama Islam, itu seorang harus kifarat, puasa 60 hari. Kalau kita naik mobil, nabrak orang, kemudian orang itu meninggal dunia, pertama kita harus selesaikan dengan polisi supaya jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Nabrak lari, itu tidak bertanggung jawab. tidak bermoral, tidak manusiawi. Selesaikan. Yang kedua, harus juga ada yang disebut dalam fikih diat, uang duka kepada keluarga. Berapa? Nah, ini yang tidak ditentukan. Tergantung mungkin siapa yang menabrak dan siapa yang ditabrak. Kalau yang ditabraknya orang BI, ada mahal lah. Kalau Ustaz biar murah aja lah. Dia. Yang ketiga, urusan dengan Allah yang punya nyawa, yaitu puasa 60 hari. Atau bapak naik mobil, mamanya saja, di pinggir jalan ada tumpukan karung, main gila saja, tahu-tahu kakek-kakek pakai karung. Nah, tidak sengaja juga, itu kena sanksi harus puasa 60 hari. Seorang dokter yang mengobati pasien salah obat, dikira vitamin, tahu-tahu endrin, atau operasi gagal, 60 hari puasa. Jadi bisa dibayangkan kalau supir bis dengan membawa muatan 50 orang, kemudian kecelakaan, supirnya selamat, penumpang semuanya mati. Nah, bisa dikalikan 60 kali 50, lumayan 3.000 hari. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua namanya zihar. Zihar ada dalam Quran. Seorang suami mengharamkan istrinya disamakan dengan ibu kandung sendiri. Dalam bahasa Arabnya memang kalimatnya anti kazahri ummi. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa bebas, bahasa kita, seorang suami menyatakan begini, demi Allah haram kamu seperti haram ibu saya dengan saya. Itu zihar. Maka suami itu haram menggauli istrinya kecuali setelah dia puasa 60 hari terus-terusan. Artinya tidak boleh ada satu hari yang terlewat terus, tanggal 1, 2, 3 terus sampai 2 bulan. Itu kasus yang membunuh manusia dan lihat. Dan yang ketiga, dalam kaitan bulan Ramadan, kalau orang melaksanakan hubungan seksual siang hari bulan Ramadan, batal puasanya, dosa hukumnya, wajib tobat baginya, dan juga wajib puasa kifarat 60 hari terus-terusan. Nah, ini saum yang wajib. Al-Quran menyatakan dalam satu ayat itu dikatakan, puasa itu juga pernah diwajibkan kepada umat sebelummu. Jadi rupanya puasa atau saum merupakan syariat yang berlaku secara universal. Bukan hanya disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lalu juga pernah mengajarkan ibadah saum. Nabi Musa mengajarkan saum kepada umatnya 40 hari. Salatnya 50 rakaat sehari semalam. Itu umat Nabi Musa. Nabi Daud mewariskan saum, yaitu saumnya sehari saum, sehari tidak. Saumu Daud. Jadi ceritanya ada seorang sahabat yang kepada Nabi minta supaya diizinkan puasa terus-terusan. Ya Rasulullah, izinkan saya ingin puasa tiap hari terus-terusan seumur-umur. Ah, jangan, kata Nabi, jangan. Gak boleh. Ya untuk yang lain gak boleh, gak apa-apa. Tapi tolonglah untuk saya diberi kemurahan supaya boleh tak puasa. Gak boleh kamu. Kamu kan punya jaga kesehatan. Oh, saya sehat ya Rasulullah. Kamu kan juga sewaktu-waktu harus mencari nafkah, ada panggilan perang dan lain-lain. Oh, saya siap ya Rasulullah sambil puasa aja. Kamu kan punya istri, istrimu juga harus dihargai. Istri saya ridho ya Rasulullah. Jadi maksa ingin puasa. Kalau kita kan maksa supaya tidak puasa misalnya. Nah, Nabi mengatakan, kalau kami ingin puasa juga, sudahlah lakukan saum Daud. Nah, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Jadi ada saum Daud, ada sholat Daud. Kalau sholat Nabi Daud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Itu yang dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, dua nabi yang sempat menjadi penguasa dunia. Ya, tapi kalau bapak-bapak melaksanakan saum Daud dan saum sholat Daud, nah, jangan mengharapkan jadi penguasa dunia. Nabi Zakaria melaksanakan saum, saumnya itu tidak bicara berhari-hari. Sama dengan Siti Maryam. Siti Maryam juga diperintahkan, kamu akan melahirkan anak. Kata Siti Maryam, bagaimana? Saya belum pernah disentuh laki-laki, harus melahirkan. Walam yamsasni bashar, kata malaikat. Nah, bagi Allah kan mudah itu, soal melahirkan anak itu. Soal mau menciptakan anak itu. Ya, tapi nanti kalau saya melahirkan, orang menduduk saya berbuat zina. Nah, kata malaikat, ya sudah kamu gak usah bicara, di saum aja. Saumnya gimana? Gak usah ngomong. Gak usah dijawab, nanti tahu dijawab juga gak bakalan ngerti. Jadi saum, Nabi Siti Maryam. Tentu lebih berat kira-kira kalau karyawan BI begitu semuanya puasa sebulan nggak boleh bicara, kira-kira pada pergi juga itu langganan itu. Nah ini saum. Seluruh agama mengajarkan puasa. Dalam Yahudi ada yang disebut puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah itu Tuhan lagi murka begitu. Supaya tidak murkanya terus-terusan, orang Yahudi diperintahkan puasa. Puasa untuk meredam murka Tuhan. Di Katolik ada hari-hari tertentu juga tidak makan seperti puasa kita. Cuma menurut mereka kalau yang kecil-kecil boleh, yang sukro begitu boleh. Tapi kalau timur tidak boleh terlalu besar. Hinduisme, Buddhisme syarat dengan praktek-praktek tidak makan, bertapa. Karena falsafah teologi mereka adalah samsara. Semakin sengsara, semakin mulia. Semakin menderita, semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Oleh karena itu ada ajaran bagi orang-orang untuk mencapai tingkat kemuliaan tertentu, dia bertapa, tidak makan, tidak minum berhari-hari. Semakin lama menderita, semakin mulia, semakin tinggi kelas keimanannya begitu. Nah, satu-satunya agama yang tidak mengajarkan puasa itu adalah Konghucu. Dalam Konghucu itu tidak ada ajaran puasa. Tapi aneh, banyak orang-orang Chinese Konghucu itu puasa. Di Bandung ada beberapa Chinese yang Konghucu, dia puasa. Zakat lagi. Dia puasa dan zakat. Saya pernah tanya, kenapa Anda puasa zakat? Ya Islam aja sekalian. Dia bilangnya, mamanya belum mati nih. Mama belum mati, mamanya ini apa Konghucu. Jadi takut menyinggung perasaan. Cuma jawabannya itu, mama belum mati. Kenapa zakat? Dia bilang, aneh ji katanya. Kalau saya zakat 100 ribu, bisnis saya untung 1 juta. Zakat 200 ribu, bisnis saya untung 2 juta. Zakat tambah banyak, keuntungan tambah banyak. Dalam hati saya kok aneh juga nih. Orang Konghucu yakin, kok orang Islam gak yakin-yakin. Bahwa dengan zakat itu harta menjadi subur. Malah di kita ada juga bapak-bapak jemaah sekalian, orang yang melakukan puasa tradisi. Orang Sunda melakukan puasa ngalong, tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong, kelelawar. Orang Solo melakukan puasa ngeblung 1 minggu, nyeplong, kata nyep anyep bahasa Jawa, dingin, longnya mestinya bahasa Inggris itu, jadi dingin banyak. Kemudian ada yang melakukan puasa pati geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api. Sekarang agak mudah ya karena ada rice cooker. Ada orang yang melakukan puasa muti, tidak makan apa-apa yang memakai garam, bukan karena advis dokter tapi karena meminang tidak diterima supaya pasaran naik, berhenti makan garam. Dulu saya pernah melakukan puasa matang puluh di pesantren karena senior saya mengatakan, kamu ingin pinter? Iya dong, ingin pinter. Matang puluh, apa itu matang puluh? 40 hari 40 malam gak boleh makan ikan, gak boleh makan daging, gak boleh makan telur. Jadi apa? Garam dengan apa, dengan nasi. Karena ingin pinter saya lakukan. Tapi saya perhatikan itu ikan kiriman ayah saya dimakan oleh senior. Pikir-pikir licik juga nih. Nah, semua puasa-puasa itu dilarang oleh Islam. Itu bukan puasa dalam ajaran Islam. Seorang Muslim hanya melaksanakan puasa satu macam saja, yaitu berhenti dari makan, minum, hubungan seks, dan yang searti dengan itu dari mulai subuh sampai maghrib, niat mengharap ridho Allah. Hanya itu aja puasa Islam. Yang beda itu hanya yang sunat dan wajib. Jadi ada aspek niat, niatnya ingin mendapat ridho Allah, bukan karena ingin langsing, bukan karena ingin hemat begitu, tapi betul-betul mengharap ridho Allah. Yang kedua al-imsak, yang dijauhi, yang dicegah apa? Makan, minum, hubungan seks. Yang searti dengan makan dan minum, merokok. Walaupun rokoknya tidak ditaruh di bibir, tapi dibakar di bawah kemudian asapnya santok. Nah, kita itu batal juga itu. Yang searti dengan hubungan seks adalah masturbasi onani, mengeluarkan air mani secara sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, hanya sedang tidur siang hari bilang betul, keluar air mani ya tinggal mandi besar itu tidak batal. Tapi kalau sengaja lagi puasa nonton film jorok itu kan sengaja sampai keluar air mani, batal puasa. Muntah itu debatable. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Muntah bukan keluar, bukan ke dalam. Tapi ada yang mengatakan, ya begitu keluar, ada sebetulnya yang ke dalam gitu. Jadi gimana? Ya sudah, jangan muntah aja. Dulu ada kasus di pesantren, Pak. Santri bertanya, Pak Kiai, Mamak, Bapak Kiai, gimana itu kalau orang katanya waktu sahur makan rebus kangkung panjang, baru masuk separoh terdengar azan, dimasukkan kan makan kangkung separoh, dikeluarkan muntah kangkung separoh, ya gimana tuh? Kata Kiai, ikat aja sampai maghrib itu. Salah sendiri, makan kangkung nggak dipotong dulu. Jadi saya ingat setelah ada Pak Ustadz di sini yang ditanya dulu oleh seorang mahasiswa, Ustadz, bagaimana nanti kalau puasa di kutub, katanya. Kan panjang betul itu, kata Pak Ustadz. Nanti kalau kamu sudah sampai di kutub, kirim SMS kepada saya. Ya, saya jawab nanti. Itu adalah al-imsak. Yang waktunya mulai subuh sampai maghrib. Ya, siko kalau di Kanada paling utara, di Selandia Baru paling selatan, ya bisa lama, bisa pendek. Jadi waktu saya ke Kanada, ada bertanya, Pak, gimana puasa di sini, katanya siangnya panjang. Nah, saya katakan, biasanya gimana? Saya kan baru datang nih. Ya macam-macam, Pak. Ada yang mengatakan, ah saya nggak puasa, karena saya musafir, paspornya Indonesia. Jadi kapan kodonya? Ya nanti kalau siangnya pendek, pinter lah. Mulai. Ada yang kedua mengatakan, saya nggak puasa. Kenapa? Nggak kuat. Kalau nggak kuat, fidyah. Ya bayar fidyah. Yang ketiga, tetap puasa. Mau lama, mau sebentar, pendeknya perintah Allah, saya puasa. Dan yang keempat, ada Pak. Dia puasa, tapi waktunya disesuaikan dengan waktu Garut. Kebetulan dia orang Tarogong. Jadi gimana? Saya katakan yang ke satu, kedua, ketiga boleh lah itu. Tapi kalau yang keempat nggak ada dasar, masa puasa di Kanada bukannya waktu Garut? Kecuali kalau terbang dulu dari Kanada ke Garut itu untuk buka, terus kembali lagi ke Kanada. Jadi waktu setempat tentu saja. Nah, ini adalah mengenai waktu. Nah selanjutnya Quran mengatakan, target dari ibadah puasa itu agar kalian menjadi orang takwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Antara lain disebutkan. Target dari ibadah puasa itu adalah terciptanya manusia yang al-afina aninas. Pemaaf, bukan pendendam. Al-kadhiminal ghairu. Manusia-manusia yang punya mampu melakukan pengendalian emosi. Enggak mudah marah, enggak emosional. Al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu, manusia-manusia yang konsisten memenuhi janji. Kemudian as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal bas, yang tangguh ketika sabar ketika kekurangan rezeki, sabar ketika mendapat musibah, tidak kalap, tidak kolep, dan sabar ketika mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet. Kemudian kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ia segera sadar bahwa dirinya salah. Ia sportif mengakui kesalahan, minta maaf kepada manusia, mohon ampun kepada Allah. Nah ini antara lain ciri orang-orang takwa yang dibina oleh puasa. Nah kualitas seperti ini gak mungkin bisa terwujud kalau kita puasa hanya berlapar-lapar siang hari. Puasa hanya dijadikan saat memindahkan waktu makan. Biasa makan pagi jam 6, sarapan jam 6, sekarang diajukan jadi setengah 4, biasa makan siang jam 1, ditangguhkan menjadi jam setengah 7. Rakusnya enggak berkurang. Segala macam dikumpulkan untuk buka, keripik, kerupuk, apa ini, ragenang, dan segala macam, bing, macam-macam. Gitu. Nah, oleh karena itu ada amalan-amalan yang menyempurnakan ibadah Ramadan. Pertama, selama bulan Ramadan, usahakan kita untuk selalu bangun sahur dan makan sahur. Enggak sahur juga saya kuat. Bukan soal kuat dan tidak kuat. Bangun sahur, makan sahur, termasuk kurikulum latihan. Jadi bangun sahur, makan sahur. Bangun tanpa makan, kurang baik. Apalagi makan tanpa bangun, bisa gawat. Sahur yang paling baik, yang paling akhir. Begitu bangun selesai makan, cukup barangkali bersihkan gigi, istighfar, kemudian sholat subuh. Mempercepat berbuka kalau sudah tiba saatnya. Alhamdulillah kalau soal buka puasa rata-rata kita disiplin waktu. Kemudian selama bulan Ramadan tiada malam tanpa sholat malam. Diberikan kelonggaran, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh di masjid, boleh di rumah atau dimanapun, di atas kendaraan pun boleh. Boleh jahar keras, boleh juga pelan seperti sholat zuhur begitu. Ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 47, ada yang 53. Di Masjidil Haram 10 hari terakhir itu 33. Jam 8 sampai dengan 10 itu 2 jam 20 rakaat tanpa witir, nanti jam 1 bangun lagi. Itu juga 2 jam sampai jam 3, 13 rakaat. Jadi 33 bisa dipraktikkan di Masjid BI, insyaallah bubar. 4 jam. Nah, yang mana ya? Boleh pilih saja lah. Ada yang berpendapat salat malam tanpa batas, asal tutup saja pakai witir. Tapi Nabi memang selalu 11 dengan bacaan yang panjang. Tapi ada beberapa sahabat yang melakukan lebih dari 11. Ternyata Nabi juga tidak menegur. Artinya diberi kebebasan. Pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Sangat capek, umpamanya sakit sambil duduk. Pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Nah, baik sekali kalau kita ditambah dengan tiada hari tanpa infak. Jadi di rumah kita sudah siap infak Ramadan. Nah, tiap hari diisi entah berapa saja. Bagi mereka bapak yang biasa merokok, nah ada kesempatan untuk merokok, nah uangnya dimasukkan. Nah, nanti pada saat akhir Ramadan, segera berikan supaya pahala Ramadan. Mau diberikan dengan kotak infaknya boleh, atau dibuka juga silakan, tapi harus kuat iman. Pas dibuka 500 ribu, nah gede juga, bisa cicilan motor habis Jumat. Jadi itu tiada hari tanpa infak. Selama bulan Ramadan, bibir dan lidah kita selalu basah menyebut nama Allah, zikir. Paling tidak yang 500 kali jangan ditinggalkan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Di batal kaku, jangan 33-nya disebut. Nah, jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah. Di penghujung malam waktu sahur baca, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dalam keseharian, menunggu jamaah, atau mungkin ada kemacetan, menunggu saat berbuka, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Memperbanyak bibir dan lidah selalu basah menyebut nama Allah. Zikir itu di satu sisi ibadah, di sisi lain juga zikir itu adalah memperkecil peluang dosa-dosa lidah. Karena yang dapat menghancurkan ibadah Ramadan itu antara lain lidah yang tidak terkendali. Marah, menggunjing, dusta, menyindir, ketus, segala macam ucapan yang tidak baik. Nah, itu diminimalkan peluangnya dengan memperbanyak zikir. Kalau lagi zikir, insya Allah gak akan marah. Sebab memang mulutnya cuma satu, mesti gantian kan. Jadi zikir saja itu, insya Allah gak bakal marah. Nah, ini adalah amalan-amalan sederhana, tapi insya Allah dapat menyempurnakan ibadah Ramadan. Dan tentu tidak kalah pentingnya, selama bulan Ramadan tidak ada seorang pun yang tersakiti, tidak ada seorang pun yang oleh kita barangkali dihinakan, tidak ada seorang pun oleh kita yang ditipu, yang dibohongi. Semua suasananya adalah suasana damai, rukun, khusyuk, tawadhu, penuh keakraban dengan sesama umat Islam, bahkan dengan sesama seluruh umat manusia. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa menikmati hidangan Ramadan. Dan hidangan Ramadan itu diberikan oleh, disajikan oleh Allah. Rahmat Allah, barokah Allah, dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.